Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan hadis yang ke-10. Hadis Al-Ibad ibn Sariyah radhiyallahu anhu yang berisi tentang tamassuk bil Qur'an was sunnah wa sunnah khulafa'ar rasyidin. Beliau hafizahullah ta'ala Syekh Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah menyebutkan 4 poin. Poin pertama sudah kita baca, bahwasanya agama tidak bisa tegak kecuali dengan takwallah. Kemudian yang kedua, bahwasanya agama dan dunia tidak akan terwujud kecuali dengan adanya imam yang saleh, yang adil. Kemudian yang ketiga, wasiat Nabi SAW bagaimana mensikapi perselisihan yang terjadi di tengah-tengah umat untuk mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah dan bimbingan Khulafa Ar-Rasyidin. Kita masuk pada poin yang keempat. Qala hafizahullahu ta'ala wa tanawalat nasihatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam at-tahdhira minal bid'i wal muhdatsatil umuri. Yang keempat, tanawalat wa tanawal nasihah, yaitu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mencakup at-tahdzir, peringatan dari kebid'ahan dan kebid'ahan, peringatan dari berbagai bid'ah. Wa muhdatsatil umur, dan perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang diada-adakan. Fakam hadzara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu min akhtari al-bid'i wa mafasidiha. Betapa banyak, ya, fakam, betapa banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya, mengingatkan kita akan akhtar, bahaya-bahaya kebid'ahan, baik bahaya di dunia maupun bahaya di akhirat, baik terkait dengan individu maupun masyarakat, baik terkait dengan urusan agama ataupun urusan dunia, sangat berbahaya. Min akhtaril bid'i, dari bahaya-bahaya kebid'ahan, wa mafasidiha, dan kerusakan-kerusakan kebid'ahan. Sangat banyak hadis yang menunjukkan hal demikian. Penjelasan Nabi SAW, bahaya kebid'ahan dan kerusakannya, ma'al bayani an-nayyiri, disertai dengan penjelasan yang nayyir, yang mudhi, yang jelas, yang gamblang. Nabi dalam sebagian hadisnya mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, dengan lafaz yang sangat jelas. Ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Demikian pula bid'ah-bid'ah yang lainnya, bid'ah khawarij. Qala annaha dhalalatun. Bahwasanya kebid'ahan adalah dhalalah semuanya. Dalam lafaz hadis kullu bid'atin dhalalah. Kul, lafaz kul menunjukkan keumuman, keseluruhan. Jadi tidak ada bid'ah hasanah. Ya. Tidak ada juga istilahnya di sana, ada yang bagi bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah makruh, bid'ah haram. Tidak ada. Semua bid'ah dhalalah. Qala wa annaha finnar. Dan kebid'ahan tersebut, pelaku bid'ah berada di neraka. Diancam oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ancamannya demikian. Bahaya di akhirat. Berarti tidak berjalan di atas siratul mustaqim. Berada di jalan yang menyimpang. Akhirnya mengarahkan kepada neraka. Kalau di dunia, ya bahayanya apa? Banyak sekali, menimbulkan pertumpahan darah. Lihat bid'ah al-khawarij. Baik. فَمَا الَّذِي يَدْعُو كَثِيرًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْوُقُعِ فِيهَا وَالتَّشَيُّثِ بِهَا. Ya. Maka apa yang menyeru sekian banyak kaum muslimin, yakni tuntutan apa, iming-iming apa, ya, janji semacam apa, janji seperti apa yang mengajak sekian kaum muslimin ilal wuku untuk terjatuh kepada kebid'ahan. Wat tasyayyuth, yakni ta'alluq dan bergantung dengan bid'ah. Kok bisa gitu loh? Kenapa mereka terus-menerus melakukan kebid'ahan dan mengajak umat manusia untuk berbuat bid'ah? Ancamannya di dunia dan ancamannya di akhirat. Apa tendensinya, apa tujuannya? Padahal kerusakannya nyata di dunia dan akhirat. Qala wa qad akramahumullahu bikitabin. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan mereka, ya. Akrama. Beliau sebutkan dengan lafaz akram. Allah memuliakan hum, memuliakan kaum muslimin dengan kitab, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sebagai bentuk kemuliaan dari Allah. Allah ingin menginginkan dari umat manusia agar manusia mulia. Dengan apa? Dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah itu. Tidak Allah tinggalkan sia-sia. Namun dibimbing. وَقَدْ أَكْرَمَهُمُ اللَّهُ بِكِتَابٍ لَا يَأْتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan, telah memuliakan mereka dengan kitab yang tidak pernah datang kepadanya kebatilan dari arah depan maupun belakang, yakni dari arah manapun. Enggak bisa disentuh oleh kebatilan, enggak bisa dirusak. Baik terkait dengan lafaznya, Allah jaga Al-Qur'anul Karim. Baik terkait dengan tafsirnya, Allah juga menjaganya dengan para ulama, ya, yang menjelaskan tafsir-tafsir yang benar, membantah tafsir yang salah. Kan demikian. Demikian juga hadis, Allah jaga lafaz-lafaznya. Ada para ulama di sana yang meneliti, memperhatikan ini hadis sahih, hasan, dhaif, maudhu', sehingga terjaga. Juga demikian Allah jaga penjelasannya, penjelasan hadis yang benar. Ya, di sana ada adi batil membawakan ayat dan hadis, namun salah dalam memahami. Para ulama datang menjelaskan, ini pemahaman yang benar kayak gini, yang itu salah. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga benar kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan dzikr, di situ mencakup Quran dan Sunnah. Kami juga yang menjaganya. Dinun kamilun ghayatul kamali la naqsa fihi. Itu adalah agama yang sempurna. Ya. Ghayatul kamal, yang mencapai puncak kesempurnaan. Tidak ada kekurangan sedikit pun, sehingga enggak ada lagi agama selain agama Islam. Kenapa? Karena sudah sempurna. Ya Allah, jadikan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kebaikan penutup. Kenapa? Karena kesempurnaan. Sempurna. Enggak butuh ditambah, dikurangi, diubah, diganti, enggak. Beda dengan agama-agama sebelumnya, ya. Terbatas pada waktu dan tempat tertentu, kan gitu. Ya. Agama yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya disesuaikan dengan kaum tersebut dan waktunya. Sehingga dalam Islam ada istilah nasakh, penghapusan. Ada sebagian hukum dalam hukum yang diajarkan Nabi Musa dihapus, diajarkan Nabi Isa dihapus, dan seterusnya. Qala Allahu Azza wa Jalla, Allah mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku telah sempurnakan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dina. Dan aku ridha bagi kalian Islam sebagai agama kalian. Taib. Ayat ini turun di hari yang mulia, di bulan yang mulia, di negeri yang mulia. Jadikan sebagai ayat-ayat terakhir yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga patut bagi kita semuanya untuk mensyukurinya. Sampai kaum Yahudi bertanya kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seandainya kami tahu, ya, seandainya ayat ini turun kepada kami, niscaya kami akan jadikan hari itu sebagai hari apa? Id. Kenapa? Karena jaminan dari Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian. Apa itu agama Islam? Inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah ridai hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islami dinan falayuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Enggak ada yang lain. Sehingga nanti tatkala Nabi Isa alaihissalam turun menjelang akhir zaman, apa yang beliau jalankan? Menjalankan syariat Islam, menjalankan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala hafizahullah innahu minal mu'sifi haqqan. Sesungguhnya termasuk perkara yang benar-benar menyedihkan, ya, memilukan, memprihatinkan. Apa? Qala antara kathiran minal ummatil islamiyyati, engkau melihat sekian banyak dari umat Islam, la ta'tamidu 'alal qur'ani wa la 'ala as-sunnati. Umat Islam, sekian banyak dari umat Islam tidak beriktimad, tidak bersandar kepada Al-Qur'an, tidak pula sunnah, dalam hal apa? Fi aqidiha, dalam akidah-akidah mereka, keyakinan-keyakinan mereka terkait dengan prinsip-prinsip keimanan dan cabang-cabangnya. Bayangkan mereka, sekian banyak dari mereka ta'assub ekstrim terhadap kelompoknya, fanatik buta, ya, pokoknya kalau sudah pembesarnya bicara, kiainya, syekhnya, habibnya misalnya sudah berbicara, maka tidak boleh ditolak, harus diikuti 100%, ya, harus diyakini. Sama dengan prinsip yang dijalani oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Allah katakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam. Mereka menjadikan, ya, pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka sebagai tandingan bagi Allah. Bagaimana bentuknya? Ya. Tatkala pendeta-pendeta itu, rahib-rahib itu menghalalkan perkara yang Allah haramkan, mereka juga menghalalkannya. Tatkala rahib-rahib dan pendeta itu mengharamkan perkara Allah halalkan, sama, lebih mengikuti tokoh-tokoh mereka, mirip. Benar kata Nabi SAW, latattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian benar-benar akan mengikuti, yani di antara kalian ada mengikuti umat terdahulu. Ternyata demikian. Qala hafizahullah wa qad tagat Al-bid'u 'ala sunani fi 'ibadatiha wa taqalidiha. sungguh kebid'ahan-kebid'ahan tersebut taghut, telah melampaui sunnah-sunnah yang ada. Ya, kebid'ahan itu telah melampaui, lebih mereka kedepankan daripada sunnah. Demikian keadaannya. Fi ibadatiha, dalam peribadatan kaum muslimin. Ya. Tiap tahun, hampir tiap bulan ada acara. Minimal tiap tahun. Sekian pada bulan ini ada acara ini. Pada bulan berikutnya ada acara ini. Terus menerus ibadah. Masuk di situ kebid'ahan. Mulai dari sholat. Ya. Atau mulai dari apa? Lahir. Sampai mati. Nah, mulai lahir sampai mati. Sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Ada. Watakolidiha. Dan sikap taklid, fanatik, buta mereka. Lebih mengedepankan kelompok, tokoh daripada Quran Sunnah. Wa sadaqa fiha qawlu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam benar. Sadaqa, benar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan itu, terkait dengan umat Islam. Fiha, ketika Nabi mengatakan latattabi'unna dengan dhamma, yaitu kalian, latattabi'unna, kalian, ini ada sumpah yang dihapus, wallahi. Ya. Al-Qasam, Al-Muqsam bihidi, dihapus, wallahi, latattabi'unna. Ya. Demi Allah, kalian benar-benar akan mengikuti sunan. Di sini, ay turuk. Jalan sunan ay turuk. Tariqah. Kalian benar-benar akan mengikuti jalan-jalan man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, satu jengkal-jengkal berikutnya. Wa dhira'an bi dhira'in, satu hasta ke hasta berikutnya. Hatta law dakhalu juhra dhabbin ladakhaltumuh. Ya. Sampai seandainya mereka masuk ke lubang biawak, hewan kecil. Ya, hewan, ini sebagai gambaran. Pastinya sebagian dari kaum muslimin betul-betul menyerupai umat sebelumnya. Sampai hal yang sekecil itu diikuti. Seandainya mereka masuk lubang biawak yang kecil itu, ya, yang rumit, yang sulit itu pun akan dimasuki juga. Gitu. Sampai demikian keadaannya. Ini kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang butuh kita perhatikan, untuk kita hindari. Bukan kemudian tazkiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikutinya, bukan. Seandainya mereka masuk ke lubang biawak, la dakhaltum, pasti kalian akan memasukinya. Nah, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Muttafaqun alaih, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala ma yustafadu min al-hadith, perkara yang bisa diambil faedahnya dari hadith ini, atau faedah-faedah yang bisa dipetik dari hadith ini. Al-faedatul ula, masyru'iyatu an-nasihati wal-wa'udhi lil-muslimin, disyariatkan untuk memberikan nasihat. Wal wa'udhi, bimbingan, wejangan bagi kaum muslimin. Dari sisi mana? Tatkala Nabi memberikan wa'udhana, kata Irbad bin Sari, wa'udhana, Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kami. Wa yakunu dhalika takhawulan, takhawulan, hal itu sebagai bentuk takhawul, ay ta'ahudan, kama fi hadithi Ibni Mas'ud, yakni sifatnya apa istilahnya, selang-seling gitu loh, enggak terus-menerus. tahawulan, selang-seling, sehingga enggak menyebabkan bosan. Tiap hari, tiap saat, ya, terus-menerus kasih nasihat, bosan. Tahawulan ini selang-seling artinya. Jadikan hari tertentu, misalnya waktu tertentu untuk memberikan nasihat. Qala al-thaniyah al-amru bitaqwallahi fi al-maw'idhati. Perintah untuk bertakwa di dalam bermau'idhah, yaitu apa? Mau'idhah, nasihat, bimbingan, wejangan yang berisi takwa Allah. Memberikan nasihat pertama kali takwa Allah. Kenapa? Karena takwa adalah kunci keberuntungan, keselamatan. Maka diposisikan yang paling pertama. Qala al-thalitha fil hadithi alamun, dengan fathah alamun, min a'lamin nubuwati. Di dalam hadis ini terdapat alam, dalil, ayah. Terdapat bukti dari sekian bukti kenabian. Haitsu waqa'al khilafu fil ummati kama akhbara. Tatkala terjadi khilaf, perselisihan pada umat ini sesuai dengan yang diberitakan oleh Nabi. Dari sisi mana? Bahwasanya ini termasuk dalil min dalail an-nubuwah. Bukti dari sekian bukti bahwasanya beliau itu Nabi. Apa? Dari sisi mana? Beliau mengabarkan sesuatu yang belum terjadi. Ternyata itu benar-benar terjadi. Ya. Itu maksudnya, ya. Qala wa fihi az-zajru 'anil ikhtilafi fi usulid dini wa furu'ihi. Di sini juga terdapat az-zajr, larangan terhadap al-ikhtilaf, perselisihan dalam perkara usul dan perkara furu'. Ini istilah usul dan furu' biasa dipakai. Dayib usul untuk perkara aqaid, akidah. Furu' terkait dengan perkara amalan. Ini istilah yang masyhur. Ulama kita, sebagian ulama kita, ya seperti di sini Syekh Rabi, demikian pula masyayikh yang lainnya, ulama yang lainnya juga sebelumnya, mereka menggunakan istilah ini usul dan furu'. Kenapa? Karena istilah ini sudah masyhur. Namun hakikatnya istilah ini usul dan furu', termasuk istilah muhdats, istilah baru. Istilah baru. Kenapa para ulama kita menggunakan istilah usul dan furu'? Karena istilah ini sudah masyhur, sudah tersebar. Usul ya terkait dengan aqaid, akidah, kemudian furu' terkait dengan amalan. Jadi sebatas pembagian itu. Bukan kemudian nanti bercabang dari sini, oh kalau usul enggak boleh diselisihi, furu' boleh diselisihi, dan lain sebagainya, pembahasan lain. Kita fokus sini terkait dengan istilah usul dan furu'. Asalnya ini bukan istilah lama, ini istilah baru. Istilah yang lebih bagus lagi disebutkan oleh ahli ilmu, al-umur al-ilmiyah, al-aqadiyah, sama dengan usul. Al-umur, perkara-perkara, al-ilmiyah yang terkait dengan ilmu, yang terkait dengan akidah. Ini istilah yang lebih tepat. Ya, sebutkan dari Syekh Ibn Utsaimin dan yang lainnya. Al-umur, al-ilmiyah, al-aqadiyah. Perkara-perkara yang terkait dengan ilmu, terkait dengan akidah. Iman kepada Allah. Dan iman jenis-jenis iman yang lainnya. Kemudian yang kedua, furu'. Yang lebih tepat lagi, al-umur al-amaliyah. Al-umur al-amaliyah, perkara-perkara amalan. Amalan sholat, zakat, dan seterusnya. Nah. Qala al-khamisa wa fihi ar-ruju'u ila manhajir rasuli wa khulafaihi ar-rashidin. Di sini terdapat, dalam hadis ini terdapat rujuk, upaya untuk kembali kepada metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafa ar-rasyidin. Jadi ini Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin, prinsipnya ini. Dan semestinya kaum muslimin juga gitu. Berprinsip apa? Mengembalikan segala perkara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bimbingan para sahabat, terlebih khusus khulafa ar-rasyidin. Ini kunci. Kunci keselamatan, kunci keberhasilan. Kalau ingin selamat dari khilaf, balik ke sini. Ya, sumbernya ke sini. Sebelum berdebat, sebelum berdialog tentang suatu masalah, dikembalikan ke sini. Kalau ada perselisihan, mau dikembalikan ke mana? Quran, sunnah, dengan pemahaman siapa? Ya, gitu. Sebelum berdialog, berdebat. Sebelum menyelesaikan permasalahan. Kalau sumber rujukannya sama, insya Allah mudah. Qala as-sadisa wa fihi az-zajru 'anil bid'ah wa at-tahdhiri minha. Di dalam hadis ini terdapat larangan. Ya, terdapat larangan dari kebid'ahan-kebid'ahan dan tahdzir, peringatan dari bid'ah. Menunjukkan bahwasanya bid'ah itu haram. Haram. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Baik, larangan, peringatan. Qala as-sabi'ah wa fihi anna kulla bid'atin dhalalatun. Wa fihi dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya semua bid'ah itu dhalalah, enggak ada yang hasanah. Walaysa fihi wa laysa fiha hasanatun, tidak ada bid'ah yang hasanah. Semua adalah sesat. Kita baca hadis berikutnya untuk dihafal. Al-hadithu al-hadi asyara ridallahi fi thalathin wa sukhtullah fa sukhtuhu bisa wa sukhtuhu bisa juga wa sakhatuhu sukhtuhu sakhatuhu sama fi thalathin. Hadis yang ke-11, keridhaan Allah pada 3 perkara dan kemurkaan Allah pada 3 perkara. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yaridha lakum thalathan, sesungguhnya Allah meridai untuk kalian 3 perkara. Wa yaskhatu lakum thalathan, dan Allah murka terhadap kalian pada 3 perkara. Yaridha lakum, Allah ridha bagi kalian, an ta'buduhu, Allah meridai kalian, Allah ridha untuk kalian, an ta'buduhu, agar kalian beribadah kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'ah, dan kalian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Yang pertama. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan kalian ta'tasimu, berpegang teguh dengan tali Allah semuanya, wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Yang ketiga, wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Yang ketiga, wa an tunasihu, kalian menasihati, memberikan hak kepada orang yang wallahullahu, yang Allah jadikan dia sebagai wali, yang Allah jadikan dia sebagai pengurus, pengatur, pemimpin. Itu. Mengurusi, mengatur amrakum, urusan kalian, yaitu menasihati, memberikan hak kepada para pemimpin. Waliul amr. Qala wa yaskhatu lakum thalathan, Allah juga murka terhadap kalian pada 3 hal. Qila wa qal. Qila wa qal. Ngomong sini, ngomong situ, enggak jelas. Ya, setiap dapat berita diomongkan, disampaikan dan seterusnya. Qila wa qal. Tanpa tersebut. Qala wa kasratu as-su'al, banyak bertanya pada perkara yang tidak berfaedah. Bisa juga disingkat satu soal, banyak meminta. Soal nanti pada hadisnya, pada syarahnya kita baca. wa idha'atul mali, ya, dan menyia-nyiakan harta, menyia-nyiakannya. Rawahu Muslimun, diriwayatkan Muslim, wa Malikun dan Malik, wa Ahmadu dan Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Ini hadis yang ke-11, disiarkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Yang masjid kita salati belum Ramadan. Yang menjadi patokan adalah masuknya waktu. Nah, kalau sudah memang sudah masuk waktu, insyaallah bisa. Karena yang dimaksud dengan qabliyat itu juga adalah sholat-sholat sebelum sholat fardu. Juga hal yang lain terkait dengan ba'diyah, batasannya apa disebutkan ahli ilmu, batasan ba'diyah itu sebelum masuk waktu sholat berikutnya. Jadi gak langsung faur, gak langsung nyambung gitu. Tapi tentunya kalau nyambung ya lebih utama. Nah, boleh sampai masuk waktu sholat berikutnya, gak ada masalah. Sama dengan masalah berbuka puasa. Yang menjadi patokan ya waktu, bukan muadzin. Kecuali kalau muadzinnya betul-betul fahari, betul-betul perhatian terhadap masuknya waktu sholat. Nah, yang dipatokan adalah ghurub asyams, dukhul waqt al-maghrib, masuknya waktu maghrib. Nah, jadi waktunya dipatokan, tidak ada masalah. Yang pertama, orang yang mengatakan demikian maka dituntut untuk meratakan dalil. Satu. Nah, dan zahir yang ada bahwasanya seandainya hadis yang sahih itu akan bertentangan dengan yang lainnya. Yani bahwasanya terjadinya hari kiamat termasuk dari perkara ghaib. Nah, termasuk dari perkara ghaib yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad, hatta Jibril juga enggak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Nah, itu. Kemudian sekarang tanya lagi, misalnya lebih dari 1500 patokannya apa ini? Kayak itu. Patokannya hijrah atau patokannya bi'tsah? Patokannya hijrahnya Nabi atau patokannya diutusnya Nabi Muhammad SAW? Ya kan? Dalam penetapan tarikh sendiri ada awal kalinya terjadi perbedaan, ini mau tetapkan pada kelahiran Nabi, kemudian pada diangkatnya Nabi, atau pada waktu Nabi hijrah, atau pada waktu Nabi wafat. Nah, kalau terkait dengan yang pertama dan kedua, kelahiran Nabi dan diangkatnya Nabi, ini terjadi khilaf itu, jadi perbedaan, jadi gak bisa jadikan patokan. Terus kalau diangkat berdasarkan kematian Nabi, kaum muslimin akan bersedih, tiap awal tahun bersedih mengingat kematian Nabi. Sehingga saat itu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menetapkan dari hijrah. Jadi penetapannya siapa? Dari Umar bin Khattab. Nah, ada Allah alam, tidak ada hadis yang sahih yang mengatakan batasannya 1500. Nah, terus sebagainya mengklaim apa itu sebagian kelompok ya, kalender misalnya dulu tahun tanggal 11 bulan 11 tahun apa sebulan semisalnya. Nah, itu termasuk dari klaim perkara ghaib yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil kaitannya dengan piket jaga pas waktu sholat. Ini kembali kepada maslahat. Nah, adanya maslahat jika dibutuhkan demikian tidak ada masalah. Nah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Keumuman di situ. Misalnya terkait dengan anak, kalau enggak dijaga anaknya ramai. Nah, ini apa namanya? Jamaah enggak bisa khusyuk dalam salatnya. Juga yang kedua misalnya terkait dengan barang-barang. Kalau memang dibutuhkan demikian, tidak ada masalah adanya piket jaga ketika waktu sholat. Ya. Tentu lebih utama digilir itu jaganya. Misalnya hari ini kelompok ini, besok kelompok berikutnya gantian dan seterusnya. Contoh yang nyata, Nabi SAW antum tahu insyaAllah terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh Nabi untuk membakar rumah-rumah kaum muslimin para lelaki yang tidak mau mendatangi sholat jamaah. Nah, di situ Nabi SAW meninggalkan jamaah, ya kan? Meninggalkan jamaah untuk suatu maslahat. Apa maslahatnya? Mengingatkan kaum muslimin agar mereka sholat berjamaah. Sama dengan hal ini, ada kemaslahatan, ada orang yang takhalluf anil jamaah, yaitu tidak ikut sholat jamaah. Piket juga gitu kan, piket jaga pas waktu sholat, dia juga gak ikut sholat berjamaah. Atau bisa jadi dia ikut, yaitu apa, pada rakaat terakhir. Nah, gak ada masalah. Hatta misalnya sholat Jumat pun demikian, kalau emang sholat Jumat dibutuhkan, misalnya adanya penjaga, ya dijaga. Namun disiasati gimana caranya, penjaganya gantian. Nah, dia tidak tiga kali Jumat berturut-turut gak ikut sholat Jumat. Nah, ini terkait dengan maslahat, hal yang demikian dibutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dalilnya keumuman itu. Nah, terus kita ingatkan juga terkait dengan musibah yang ada. Nah, beberapa waktu yang lalu tempat kita dekat itu Merapi, sampai sekarang juga statusnya status 2 ya, masih status 2 ya. Nah, tiba-tiba bencana muncul di Lombok. Lahjahnya itu Lombok, bukan Lombok, bukan berubah jadi Lombok, aslinya Lombok. Lombok sekarang jadi orang-orang Lombok ikut Lombok. Habis Lombok kemudian belum lama ini, nah, baru kemarin, nah, hari Jumat gempa yang luar biasa, sampai sekarang belum diketahui total berapa korbannya kan itu ya. Nah, terus diikuti terus perkembangannya oleh pemerintah. Nah, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya. Kita enggak boleh aman terhadap balasan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali tentunya kita bertawakal kepada Allah, memperbaiki diri kita, keluarga kita, masyarakat juga demikian. Ya. Mengajak kepada kema'rufan, mengingkari kemungkaran. Itu yang bisa kita upayakan. Juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap fitnah. Fitnah macam-macam, musibah, malapetaka, kehancuran yang tidak hanya menimpa orang yang zalim di antara kalian saja, namun menimpa semuanya. Yang ada di sekitarnya yang saleh, yang ini juga kena semuanya. Hati-hati dari hal tersebut. Oleh karena itu, barakallahu fikum, taklah saling menasihati untuk mengajak kepada kema'rufan dan mengingkari kemungkaran. Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun ya. Kalau sudah datang musibah, bencana, Allah bisa menghancurkan bangunan yang sangat gede, yang besar, jembatan yang luar biasa gedenya, ya gitu ya. Nah, terus dengan apa? Dengan kekuatan tanah, bumi, air, dan lain sebagainya, hancur. Kalau kita mengenok lagi jauh sebelumnya, mungkin 100 tahun yang lalu ya, ada gunung Krakatau itu meletus, oh, luar biasa berapa jumlahnya yang meninggal dunia, berapa itu ya, ribuan. Juga mungkin sebelumnya, antum lihat lagi misal sebelumnya daerah mana itu, Sumbawa, lebih banyak lagi, 100 ribu jiwa meninggal dunia. Nah, barakallahu fikum. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga yang meninggal dunia amal mereka diterima oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala, dan ini menjadi pelajaran bagi kaum muslimin dimanapun mereka berada untuk memperbaiki. Masih ada kesempatan untuk berbuat baik. Ya, mudah bagi Allah. Ya, orang bisa membangun bangunan yang besar, punya proyek besar, namun hancur dengan berapa detik, berapa menit. Nah, kekuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan peristiwa alam semesta, kan itu ya. Yang banyak di sana disebutkan jadinya misalnya pergeseran lempengan dan semisalnya, tanpa mengaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum.